Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita yang membahas seputar masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas sarana yang ketujuh yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, yaitu at-tanjim, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Dan telah kita sebutkan bahwasannya di sana ada dua jenis ilmu perbintangan, ilmu nujum. Ada yang diperbolehkan, ada pula yang dilarang. Adapun yang dilarang, nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzahullah di kitab ini, ini yang termasuk wasilah yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan, yaitu ilmu nujum dari jenis ta'thir. Ilmu nujum dari jenis ta'thir. Apa itu ilmu nujum? Ya, dari jenis ta'thir, yaitu ilmu na'am yang menyimpulkan atau melihat keadaan-keadaan bintang kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, ilmu ta'thir adalah ilmu dengan pengamatan bintang, ya, untuk mengaitkan, menebak, menerka, meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Seperti naam waktu hembusan angin, datangnya hujan, datangnya panas dan dingin, perubahan harga, terjadinya penyakit-penyakit atau wabah-wabah, turunnya penyakit-penyakit atau wabah-wabah, dan terjadinya kematian-kematian, begitu juga kebahagiaan atau kebinasaan. Nah, jadi ilmu inilah yang dilarang untuk dipelajari. Disebut pula dengan ilmu ta'thir. Adapun ilmu nujum yang kedua, ini yang diperbolehkan, adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan, naam, yang digunakan, ya, untuk manfaat dunia. Seperti untuk mengetahui arah kiblat, untuk naam mengetahui arah, ya, seperti kompas, apakah utara, selatan, barat, timur, penanggalan hijriah atau penanggalan masehi, maka ilmu perbintangan ini tidaklah dilarang. Dan ilmu perbintangan jenis ini namanya ilmu tasyir. Ya, ilmu tasyir dengan ta, sin, kemudian double, kemudian naam ya, dua, kemudian ro, tasyir. Nah, ilmu perbintangan yang digunakan, ya, untuk kemanfaatan masalah dunia. Seperti untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, yang biasa digunakan oleh nahkoda kapal seperti kompas. Gitu juga untuk mengetahui atau menyusun penanggalan hijriah atau masehi atau yang semisalnya. Maka ilmu ini naam tidaklah mengapa untuk dipelajari. Kemudian kita lanjutkan pembahasan terkait dengan ilmu nujum dari jenis ta'thir. Kata mu'alif di sini, wal ikhbaru anil hawadithil mustaqbaliyah antariqil istidlali bin nujum minidd'ai ilmil ghaib alladhi ista'tharahullah bi'ilmihi. Kata Syekh Fauzan Habibullah melanjutkan keterangan beliau tentang ilmu nujum dari jenis ta'thir dan pengkhabaran atau pemberitahuan tentang kejadian-kejadian yang akan datang melalui melalui cara melihat bintang, ini termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, di mana perkara gaib itu adalah suatu rahasia atau sesuatu yang dirahasiakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu nujum dari jenis ta'thir, di antara alasan kenapa ilmu ini dilarang, di antara ilahnya alasannya adalah karena di dalamnya terkandung minidd'ai ilmil ghaib, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Karena dia sudah menebak-nebak dengan mengaitkannya dengan bintang-bintang tertentu pada saat berkumpul, pada saat berpisah, kemudian dia menebak kejadian-kejadian yang akan ada, yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka orang tersebut sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada perkara gaib. Dan telah kita sebutkan perkara-perkara gaib itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ida'un limusyarakatihi subhanahu bi'ilmihi alladhin farada bihi au tasdiqun liman idda'a dzalik. Maka orang tersebut sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya, di dalam perkara gaib, di mana perkara gaib tersebut adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, atau dia membenarkan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Wa hadza yunafi tauhidah. Maka perbuatan ini menghilangkan tauhid yang ada pada seorang. Lima fihi min hadhihi ad-da'wa al-batilah. Karena di dalamnya terdapat unsur pengakuan yang batil, yaitu mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam Ma'alimus Sunan, beliau mengatakan ilmun nujum al-manhi anhu huwa mayadda'ihi ahlut tanjim min ilmil kawain wal hawadithil lati sataqa'u fi mustaqbaliz zaman. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, ilmu nujum yang dilarang, telah kita sebutkan ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu nujum dari jenis ta'thir, yaitu ilmu yang dilakukan atau yang dipelajari oleh ahlu tanjim, ahli perbintangan, yang dia mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Kaukati hubub riyah, seperti waktu terjadinya hembusan angin. Wa maji'il matar, waktu turunnya hujan. Jadi dia memastikan, bukan sekedar perkiraan. Beda dengan badan meteorologi dan geofisika, ini hanya sekedar melihat atau mengamati. Kemudian mereka memperkirakan dengan melihat cuaca yang tidak memastikan. Tapi kalau ilmu nujum dari jenis ta'thir ini, dia memastikan ya tentang datangnya hujan. Wa taghayyurul as'ar, dan perubahan ya harga-harga. Wa ma fi ma'naha minal umuri allati yaz'umuna annaha tudriku ma'rifatuha, tudraku ma'rifatuha bisiril kawakib fi majariha wajtima'iha waftiqariha waftiraqiha. Dan apa saja yang semakna dengan itu, dari perkara-perkara yang mereka sangka bahwasanya perkara tersebut bisa diketahui ya, dengan perjalanan bintang pada saat bintang itu berkumpul dan berpisah. Yadda'una anna laha ta'thiran fi sulfiyat. Mereka, ya, ahli nujum dari jenis ta'thir, naam, mereka menduga atau menyangka bahwasanya bintang-bintang itu ya, pada saat dia berkumpul, pada saat dia berpisah, itu memiliki pengaruh terhadap yang akan terjadi di muka bumi ini. Wa hadza minhum tahkumu 'alal ghaib. Dan ini ya dari mereka termasuk ya telah menghukumi perkara ghaib. Wa ta'atu li 'ilmin qad ista'thara bihi Allahu wala ya'lamul ghaibu wala ya'lamul ghaiba siwahu. Dan ini termasuk ya mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, di mana ilmu gaib itu adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fazan Habibullah melanjutkan penjelasan beliau terkait masalah at-tanjim. Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam al-Bukhari di dalam sahihnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini untuk 3 tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, bintang ini untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah ja'luha zinatan lis-sama. Tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang adalah zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Antum perhatikan, kalau langit itu terdapat banyak bintang, maka langit tersebut akan indah ya, akan enak melihatnya. Ini tujuan pertama atau fungsi yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang sebagai penghias langit. Kemudian yang kedua adalah warujuman lisyayatin, untuk ya sebagai pelempar ya bagi para syaitan yang ingin mencuri-curi berita dari langit. Ya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama, naam, syaitan itu mudah yang mencuri berita dari langit. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, para syaitan sangat kesulitan. Ya, terlebih sudah dijaga oleh para malaikat. Nah, pada saat syaitan ingin mencuri berita dari langit, maka bintang-bintang ya itu sebagai pelemparnya. Ini tujuan yang kedua atau fungsi yang kedua Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Kemudian tujuan yang ketiga adalah wa alamatun yuhtada biha, yaitu sebagai tanda ya, naam, yang menunjuki dengannya. Inilah yang dimaksud dengan ilmu tasyir. Ya, ilmu perbintangan yang digunakan untuk membantu manusia seperti mengetahui arah ya, utara, selatan, barat, timur ya, seperti kompas yang dipakai oleh nahkoda-nahkoda kapal ya, atau yang lainnya mengetahui arah kiblat. Naam. Maka naam, ilmu ini tidaklah mengapa dibahas atau dipelajari, karena ini pula tujuan diciptakannya bintang. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a." Maka barang siapa yang mentakwilnya selain daripada itu, naam, sampai membawanya maksudnya bintang-bintang itu naam memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Naam, seperti turunnya penyakit, ya, turunnya musibah, turun naiknya harga, ya, mempengaruhi naam nasib seorang, ya, maka naam yang seperti ini telah melampaui batas, keluar dari tujuan bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah memberat-beratkan diri yang dia tidak ada ilmu padanya. Intaha, selesai apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian wa akhraja al-khatibu an Qatada aidan, dan Al-Imam Al-Khatib telah mengeluarkan sebuah athar an Qatadah, dari Qatadah aidan juga, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, wa inna unasan jahlatun bi amrillah qad ahdathu fi hadhihi an-nujuma kahana. Kata Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia-manusia yang jahil bi amrillah, dengan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, qad ahdathu fi hadhihi an-nujum kahana, sungguh mereka telah melakukan perkara-perkara baru, yaitu perkara perdukunan, peramalan terhadap bintang-bintang ini. Mereka mengatakan, man a'rasa binajmin kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Sebagian manusia mengatakan, naam, barang siapa yang menyelenggarakan pesta perkawinan dengan bintang ini dan ini, maka akan terjadi ini dan ini. Wa man safara binajmin kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Dan barang siapa yang melakukan perjalanan dengan bintang ini dan ini, maka akan terjadi ini dan ini. Ya. Maka perbuatan ini, naam, adalah perbuatan kesyirikan. Naam, karena ada unsur mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, di mana perkara gaib itu sesuatu yang akan terjadi, ya, di muka bumi ini adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, ma min najmin illa yuladu bihi al ahmar wal aswad wat tawil wal qasir wal hasan wal zamim. Mereka mengatakan, tidaklah sebuah bintang kecuali dia melahirkan yang merah. Jadi ditebak-tebak, ya, bintang ini bisa naam pengaruhnya seperti ini. Ya, tidaklah sebuah bintang kecuali melahirkan yang merah, yang hitam, yang tinggi, yang pendek, yang bagus, yang jelek. Kemudian wa ma alima hadhihin nujum wa hadhihid dabah wa hadzat ta'iru bisyai'in min hadzal ghaib. Padahal ya, tidaklah yang mengetahui, wa ma alima hadhihi nujum, dan tidaklah yang mengetahui bintang-bintang ini, begitu juga hewan ini dan burung ini, ya, bisyai'in min hadzal ghaib, sesuatu dari perkara ghaib. Walau anna ahadan alimal ghaib, kalau seandainya ada seorang yang mengetahui perkara ghaib, la alimahu la'allamahu Adamal ladzi khalaqallahu biyadih wa asjada lahu malaikatuhu wa 'allamahu asma'a kulli syai'in. Kemudian kata Imam Qatadah rahimahullah, kalau seandainya ada seorang manusia mengetahui perkara gaib, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya perkara gaib tersebut kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya sendiri. Begitu juga para malaikat itu sujud kepadanya. Ya, jadi kalau makhluk na'am itu ada yang mengetahui perkara gaib, niscaya Nabi Adam itu lebih layak untuk mengetahuinya. Akan tetapi kenyataannya Nabi Adam alaihi salam begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara gaib. Wa 'alimahu asma'a kulli syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam segala sesuatu. Intaha. Kemudian aqul, kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa minal khurafat al batilah ma yaruju ad-dajjalun fi ba'di suhufi wal majallat min dhikril bukhti wan nuhusi was'ud. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, nah menjelaskan ya perkataan al-Imam Qatadah rahimahullah, atau menyambung nah perkataan al-Imam Qatadah rahimahullah, aku katakan dan termasuk khurafat yang batil ma yarujuhu ad-dajjalun, apa yang dilariskan ya oleh para dajjal, para penipu, para pendusta, fi ba'dhi as-suhuf, di sebagian ya, koran atau surat kabar, wal majallat, di majalah-majalah, min dhikril bukhti, ya, seperti menyebutkan keberuntungan seorang, wan nuhus, kebinasaan seorang, wa su'ud, kebahagiaan seorang, wa qira'atil kaffi wal pinjan, wa yu'allikuna dhalika bihisabatil buruj wan nujum. Begitu juga ya disebutkan di situ, na'am, di antara khurafat yang batil adalah seperti seorang yang membaca telapak tangan atau melihat ya di cangkir bejana, kemudian menghubungkan hal tersebut dengan perhitungan rasi bintang dan perbintangan. Wa yasduku bihi ba'du sajji, dan yang mirisnya hal tersebut dibenarkan oleh orang-orang awam. Apa yang disebutkan Syekh Fauzan hafizahullah, nah ini memang sesuai dengan kenyataan. Ya, banyak sekali di majalah-majalah, bukan hanya di media offline ya seperti majalah, surat kabar, begitu juga di media-media online ya seperti televisi ya. Nah, banyak sekali na'am bentuk-bentuk kesyirikan ya, bentuk-bentuk na'am yang itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan atau mengurangi akidah yang ada pada kaum muslimin. Nah, seperti misalnya ya mereka mengaku mengetahui ya tentang nasib seorang dengan membaca telapak tangannya atau melihat bintangnya, apakah dia bintang ini dan itu, maka nanti na'am setelah mereka menebaknya ya mereka akan menyebutkan ya orang ini seperti ini nasibnya. Maka ini adalah bentuk khurafat al-batilah, ya kedustaan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah fi Fathul Majid, di dalam Fathul Majid. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan ini adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Fathul Majid, fa in qila, apabila ada yang mengatakan al-munajjimu qad yasduku, terkadang ahli nujum itu ya dia benar ya, terkadang dia benar. Lalu sikap kita, naam, menanggapi atau melihat hal ini seperti apa? Ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, terkadang apa yang diucapkan oleh ahli nujum, dia meramal nasib seorang dengan bintang itu terkadang benar. Ya, lalu bagaimana sikap kita? Qila, maka kita katakan kepada mereka, ya, apabila ada yang berhujjah, ya, terkadang ya dukun atau ahli nujum, tukang ramal, ya, itu terkadang benar, kita katakan sidquhu ka sidqil kahin, ya, kebenaran naam yang ada pada ahli bintang itu, ahli nujum itu, seperti ya kebenaran yang ada pada dukun. Maksudnya apa? Yasduku fi kalimatin wa yukadzibu fi mi'ah. Ya, terkadang dia benar satu kata tapi dustanya 100 kedustaan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ya mungkin saja apa yang disebutkan oleh dukun itu benar, ya. Di antara perkataan-perkataan dukun itu benar, mungkin disebabkan karena penelitian-penelitian yang dia lakukan, ya, tebakan-tebakan yang dia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, atau mungkin sekedar nebak-nebak, ya, kemudian mungkin ada yang benar. Nah, itu hanya satu dibanding dengan 100 kedustaan yang ada pada mereka. Jadi pada asalnya mereka adalah pendusta, ya, tidak perlu kita percaya, ya. Jadi kalau ada misalnya ahli nujum itu benar, maka kebenaran yang ada pada ahli nujum itu seperti kebenaran yang ada pada dukun. Satu mungkin yang benar, naam, dicampur dengan 100 kedustaan. Wasidquhu laisa an ilmin, dan benarnya, ya, sesuatu yang dikhabarkan oleh ahli nujum itu, ahli bintang itu, bukanlah ya dari ilmu. Bal qad yuwafiqu qadran wa yakunu fitna fi haqqin man saddaqahu. Nah, bahkan itu adalah sesuai dengan takdir. Jadi itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang yang membenarkan ya ahli nujum itu atau dukun itu. Apakah dia lebih memilih Al-Qur'an, ya, memilih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari Allah, keterangan dari Rasul, apakah dia lebih memilih dukun tersebut? Qala waqad ja'atil ahaditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tali ilmi tanjim. Dan bantahan berikutnya adalah, ya, dan sungguh telah datang hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batilnya ilmu at-tanjim, ilmu nujum. Ilmu nujum yang dimaukan di sini sebagaimana yang kita bahas adalah ilmu nujum dari jenis ta'thir. Karena ilmu nujum itu ada dua. Ada jenis ta'thir, ini yang dilarang. Nah, yang kedua adalah ilmu nujum dari jenis tasyir, ini diperbolehkan. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada mazada. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ya, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, ya, semakin sesat dan semakin sesat orang tersebut. Ya, ini bantahan yang kedua. Ya, kalau misalnya ada yang membenarkan ilmu nujum, ya, kita bawakan dalil ini. Bahwasanya barang siapa yang mempelajari ilmu nujum dari jenis ta'thir, maka sungguh dia telah mempelajari satu ilmu dari sihir. Wan Raja ibnu Haywah Dan juga dari sahabat yang mulia Raja Ibnu Haywah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimma akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujum wa takdzibu bil qadar wa hiful a'immah. Rahu Abdul Hamid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang kukhawatirkan menimpa umatku adalah at-tasdiqu bin nujum, membenarkan ahli nujum. Wa takdzibu bil qadar, dan mendustakan takdir. Wa hifu al-a'immah, dan kezaliman penguasa. Nah, jawaban berikutnya, nah, kalau ada yang membenarkan ahli nujum, kita katakan itu memang sudah dikhabarkan oleh Rasulullah. Ya, sudah diwanti-wanti dari Rasulullah. Ya, bahwasanya akan ada dari umat beliau yang membenarkan ilmu nujum. Jadi sudah sunnatullah. Ya, sudah ada memang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang membenarkan ilmu nujum dan mendustakan takdir. Kemudian kata Syekh Fawaz, wa amma al-istidlal lifati al-tijahi fil asfar fil barri wal bahri fahadha. Kemudian kata Syekh Fawaz rahimahullah tadi singgung, dan adapun mengambil kesimpulan dengan bintang-bintang untuk mengetahui arah di dalam perjalanan baik di darat maupun di laut, maka ini adalah sesuatu yang tidak mengapa. Wa huwa min ni'matillah azza wajal, dan ini termasuk ya kenikmatan anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu subhanah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bintang-bintang itu untuk kalian, litahtadu biha, untuk sebagai petunjuk dengannya, fi dhulumatil barri wal bahri, pada saat kegelapan yang ada di bumi dan di lautan. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun, dan sungguh kami telah rinci, ya, telah kami pisah-pisah ayat tersebut, naam, bagi kaum yang mereka mengetahui. Kata Syekh Fawzan habibullah, ay lita'rifu biha jihata qasdikum, yaitu agar kalian ya dengan bintang-bintang itu mengetahui arah tujuan kalian ketika melakukan sebuah perjalanan, apakah di daratan ataukah di lautan. Walaisal muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaib kama ya'taqiduhu al-munajjimuna, bukan maksudnya adalah dengan bintang-bintang itu ya kalian mengetahui perkara gaib sebagaimana yang diyakini oleh ahli an-nujum. Kemudian qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, wa amma yastadilu bihi minan nujum ala jihatil qiblah fa innaha kawakibun rasodaha ahlul khibrah minal a'immah. Dan adapun dia mencari petunjuk dari bintang untuk mencari arah kiblat, ya, maka sesungguhnya itu adalah bintang-bintang yang diamati oleh ahlul khibrah, ya, orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama. Alladzina la nasyukku fi inayatihim bi amri din wa ma'rifatihim biha wa sidqihim fima akhbaru bihi anha, yaitu dari orang-orang yang kita tidak meragukan ya tentang perhatian mereka dengan agama ini dan pengetahuan mereka dengannya dan jujurnya mereka terhadap apa yang mereka khabarkan dengannya. Mithlu ayushahidaha bihadratil Ka'bah, seperti na'am tentang kesaksian ya. Na'am melihatnya Ka'bah, melihatnya dia ke Ka'bah. Wa yusyahidaha ala halil ghaib anha, dan dia na'am memberitahukan tentang keadaan Ka'bah ketika tidak terlihat. Fakana idrakuhum adalatu minha bil muayyanah, maka pengetahuan mereka itu menunjukkan ya, mereka mengilmui dengan pasti. Wa idrakuna dzalika bi qubuli khabarihim id kanu indana ghaira mutahhimina fi dinihim wala muqassirina fi ma'rifatihim, dan kita menerima khabar-khabar mereka ya, apabila mereka adalah orang-orang yang tidak tertuduh dengan agama mereka, dan mereka tidak kurang ya di dalam mengetahui ya, agama mereka. Jadi intinya yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, di antara bentuk ilmu nujum yang diperbolehkan dari ilmu tasyir, yaitu ilmu na'am dengan melihat bintang-bintang ya, posisi bintang ya, dengannya mengetahui arah kiblat ya, maka ini diperbolehkan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah, wal ma'dun fi ta'limi fi ta'allumihi ilmu tasyir la ilmu ta'thir, dan yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk mempelajari ilmu nujum adalah ilmu tasyir. Ini sudah kita sebutkan ya, yaitu ilmu yang dipelajari na'am untuk mengetahui arah ya, seperti orang yang ingin melakukan sebuah perjalanan di darat ataupun di lautan. Begitu juga untuk mengetahui na'am arah kiblat, sebagian menambahkan na'am untuk mengetahui ya, penanggalan-penanggalan hijriah ataupun masehi. Maka ilmu ini ya diperbolehkan untuk dipelajari ya, dari ilmu tasyir, la ilmu ta'thir, yang bukan ilmu ta'thir, yaitu ilmu yang mengamati bintang-bintang untuk menebak ya, untuk meramal sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini ya, seperti datangnya musibah-musibah, datangnya bencana-bencana ya, datangnya penyakit-penyakit ya, wal wafiyat, atau na'am datangnya kematian-kematian, abis su'ud wan nuhus, ataukah na'am kebahagiaan ataukah kebinasaan. Maka ilmu perbintangan seperti ini tidak boleh dipelajari. Dan telah kita sebutkan bahwasannya ilmu perbintangan dari jenis ini adalah kesyirikan dan termasuk ilmu sihir ya, cabang daripada ilmu sihir. Nah, ya selesai ya, tentang pembahasan sarana yang ketujuh, yaitu tanjim ya, ilmu perbintangan dari jenis ta'thir ya. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari keadaan-keadaan bintang untuk menebak, meramal ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.